dirinya orang yang nanti mutmainah dan langsung menuju Allah setelah dia meninggal adalah orang yang ridho terhadap apapun keputusan Allah, dan akhirnya Allah juga meridhoinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tips-tips untuk melatih mindful. Yang pertama apa? Coba teman-teman mengembangkan hobinya masing-masing, kreativitasnya. Menggambar, mungkin yang pintar gambar, yang coba menggambar. Jadi kreativitas itu penting untuk apa? Kesehatan mental. Kalau kita kreatif, saat kita sedang berkreasi, ini kan pikiran kita lebih banyak istirahat. Hidup kita ruwet, itu kan tadi saya bilang, banyak karena pikiran kita yang tidak terkendali. Entah itu mikir masa lalu atau khawatir masa depan. Tapi ketika kita kreatif, gambar misalnya, itu yang fokus kita sepenuhnya pada gambar tadi. Atau mewarnai. Sekarang kan banyak itu di toko-toko buku itu yang aspek mewarnai. Itu kan membuat kita fokusnya ke situ. Atau yang mungkin punya keahlian apa, atau ingin tanam-menanam, atau ingin memelihara binatang apa dan lain sebagainya, silakan. Punya hobi apa, kreativitas apa, kembangkan. Saat kita asik dengan hobi kita, itu pikiran lebih rileks. Ini tipsnya saja dalam rangka sebelum kita terjun menikmati hidup yang lebih serius. Ayo kita latih mengistirahatkan pikiran. Jadi kalau pikiran pas lelahnya luar biasa, tidak bisa kita tepis, tidak bisa kita singkirkan kegelisahan-kegelisahan itu, ayo kreatif. Mungkin mengembangkan hobi, mungkin melakukan apa. Pak, tapi saya enggak bisa, Pak, gambar, Pak. Ya, gambar untuk diri sendiri, enggak usah ditunjukin orang deh. Ya, gambar-gambar dewe, dilihat-lihat sendiri, terus atau mewarnai saja lah kalau enggak bisa gambar. Itu mudahnya bisa. Jadi, kembangkan kreativitas. Atau boleh jalan-jalan. Jalan-jalan itu ya keluar-keluar, touring-touring. Tapi dengan tujuan ingin menikmati suasana saja. Ini mengistirahatkan pikiran. Jadi, kadang-kadang kan kita ini agak over. Maunya santai-santai, tapi begitu keluar masih mikir. Mungkin touring bareng-bareng teman, nanti di luar harusnya asik menikmati suasana, malah diskusi politik, malah bahas tugas-tugas, malah enggak jadi asik. Ayo perhatikan, jalan-jalan di luar. Lihat sekeliling, lihat apa yang terjadi, lihat indahnya suasana. Bila perlu, HP-nya, ponselnya tidak ditengok, bila perlu ditinggalkan. Karena biasanya yang hari ini yang sering mengganggu itu ya HP. Jadi momen-momen asik itu bisa bubar ketika kita buka HP. Lagi enak santai-santai, buka Instagram, ada orang ngapain, terus kita terus distraksi, kita terstimulasi untuk jadi marah, jadi tersinggung, jadi tidak fokus lagi. Bolehlah dalam sehari kita menyapih HP kita untuk tidak melulu jadi yang kita pegang. Ada lagi, ini menarik. Kalau ini sebenarnya saya ambil dari Imam Ghazali nanti di salah satu kitab beliau tentang manfaat alam semesta. Itu adalah di antara manfaatnya langit. Itu kalau kita sedang galau, sedang susah, coba keluar, tataplah luasnya langit. Atau ya kalau di Imam Ghazali ya langit malam boleh. Langit malam itu kan indah. Setelah ini teman-teman boleh keluar. Coba lihat indahnya langit malam. Nikmati saja. Nggak usah di judgment, nggak usah wah ini kalau zaman dulu tidak ada listrik lebih asik ini, tidak usah mikir aneh-aneh lah, dinikmati saja apa adanya saja, apa yang ada di sekeliling kita. Tidak usah wah menyesal dulu kalau di kampung gini masih ada suara-suara jangkrik, masih ada suara kodok, sekarang sudah tidak ada, itu lu sumpek lagi nanti kalau mikir gitu. Dinikmati saja apa adanya. Nah, jadi kita keluar menikmati yang ada di sekeliling kita. Kemudian boleh juga tipsnya, jadi ini dalam rangka mengistirahatkan pikiran sebenarnya, biar kita lebih sadar, lebih mindful. Ayo kita nikmati apapun yang sedang kita jalankan. Mencucikah, atau bikin kopi, mungkin ada yang bikin kopi sekarang untuk ngaji. Coba nikmati proses bikin kopi itu sejak awal. Sejak naruh kopi, menyeduh kopi, membau betapa sedap aromanya, uap hangatnya menyentuh wajah kita, kemudian kita seruput sedikit-sedikit, itu sebenarnya indah. Tapi kita sering cuek dengan proses ini. Yang teh, ya teh. Yang cemilan mungkin makanannya dipegang, dilihat, kemudian dirasakan sedikit demi sedikit. Ini hidup ini akan indah. Kita itu sering pikiran selalu kemana-mana, kenikmatan, keindahan hidup di sekeliling kita terlewatkan. Ada lagi tipsnya, yo, ayo fokus pada satu hal di satu waktu. Nah, ini menarik. Jadi karena biar tidak terdistraksi kemana-mana. Ada lagi cara yang banyak disarankan, yaitu menulis diari. Diari ya, Pak Mas Kliru membacanya diari. Buku harian. Jadi, mungkin generasi hari ini itu sudah tidak familiar lagi dengan buku harian. Mungkin sekarang ya kenalit blog, Instagram, Twitter, Facebook, jadi tempat curhatnya itu anak-anak hari ini banyak di media sosial. Yang itu ya dibaca orang banyak. Kesadaran bahwa ini nanti dibaca orang banyak itu membuat kita sering tidak otentik. Kita sering lebih banyak pencitraannya. Jadi boleh teman-teman mungkin mulai besok beli saja buku harian. Ya, buku biasa saja, kan banyak diari-diari buku harian itu. Untuk sebagai ekspresi, sebagai wadah apa yang kita rasakan. Ada istilah namanya gratitude journal. Gratitude journal itu bisa cuma satu kalimat, bisa dua kalimat. Biasanya yang diisi di situ, tiga hal terbaik yang aku lakukan hari ini apa. Misal, itu contoh saja. Ah, hari ini ada tiga hal yang menurutku istimewa. Baik. Yang pertama, aku bisa sholat subuh tepat waktu. Biasanya belandang, misalnya mungkin contoh. Yang kedua, aku bisa membuat temanku senang tertawa. Biasanya temanku ini marah-marah terus. Alhamdulillah aku sukses membuat dia tertawa hari ini. Yang ketiga, aku bisa tahan misalnya ngaji filsafat ini 2 jam. Padahal biasanya ya setengah jam mengantuk sudah misalnya. Alhamdulillah malam hari ini bisa 2 jam. Ini 3 kalimat ini saja itu lumayan. Untuk melatih kita apa? Mindful. Hidup dengan penuh kesadaran. Yo, yang level mahasiswa mungkin tidak hanya 3 kalimat, bisa lebih panjang. Dan ini momen privat kita. Jadi momen kita menikmati hidup kita. Ya memang sekarang difasilitasi banyak sih oleh online media. Tapi biasanya kalau media sosial atau yang sifatnya online itu, kita kan ngerti itu bisa dibaca orang. Sehingga kadang-kadang kita banyak pencitraannya. Tidak otentik sebagaimana yang kita rasakan. Termasuk ada tips meditasi. Ya. Ini nanti semoga ada sesi sendiri kita bahas aspek meditasi. Baik. Kita belum masuk ke filosofinya, tapi saya ingin masuk dulu ke aspek religious mindfulness-nya. Bagaimana sih menerjemahkan mindfulness ini dalam diksi-diksi agama. Yo, kita membahasnya diksinya Islam pastinya. Nah, mari kita urut ya kalau versi kita. Jadi mindfulness tadi kan variabelnya 4. Attention, intention, present, dan openness. Nah, ini menurut saya kalau kita masukkan dalam wawasan-wawasan beragama, attention itu kan kesadaran apa yang sedang kita lakukan. Kesadaran, fokus, dan konsentrasi tentang yang sedang kita jalankan. Nah, ini bahasa agama yang cocok dalam Islam menurut saya adalah khusyuk. Khusyuk itu kan mudahnya batin kita hadir, pikiran kita hadir. Istilah khusyuk ini ya tentunya lebih dikenal dalam sholat. Dalam sholat itu kan kita diminta khusyuk. Maksudnya apa? Sholat itu ya pikirannya di situ, hatinya juga di situ saat sholat. Itu kan namanya khusyuk. Loh, hadirnya pikiran, hadirnya hati dan kesadaran itu tadi kan yang diminta dalam mindfulness. Jadi ternyata selama ini kita juga sudah dituntut itu, dilatih itu dalam sholat. Jadi pikiran yang terfokus kuat di situ, sehingga kadang-kadang banyak kan cerita-cerita para ulama, para sahabat, kalau sudah asik dalam sholat, fokus ke situ, tidak bisa diganggu sudah. Bahkan ada cerita sahabat yang ketika dirinya kena panah, untuk orang bisa mencabut panah ini, dia minta izin sholat dulu. Karena ketika sholat, fokus pikiran, fokus batin sepenuhnya pada Allah saja, sehingga sakit fisiknya bisa terminimalisir. Loh, ini salah satu ilustrasi saja. Jadi attention ini, jadi fokus penuh perhatian bisa kita temukan dalam agama lewat konsep khusyuk. Mungkin memang Allah menuntun kita lewat sholat itu antara lain melatih keseriusan hidup dalam aspek khusyuk. Tadi kan mindful itu bolak-balik kita terjemahkan sebagai hidup yang serius, hidup yang sepenuh hati, sepenuh kesadaran. Dan ini menjadi prasyarat yang harus kita hidupkan dalam sholat. Ini mungkin di antara rahasia hikmahnya kekhusyukan dalam sholat itu, yang antara lain dia mengimbas kemampuan kita untuk menghadirkan hati, menghadirkan pikiran dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Nah, itu kalau attention. Kalau intention, intention ini kan maksud tujuan. Agama mengajarkan kita konsep ikhlas. Kegiatan apapun, aktivitas apapun bernilai ibadah kalau itu karakternya ikhlas. Ikhlas itu karakter yang tidak egois. Karakter yang lillahi ta'ala. Jadi berarti dalam Islam kita dilatih untuk sadar saat kita melakukan apapun orientasinya hanya Allah saja. Untuk bisa ikhlas ini tidak mungkin kita tidak sadar. Harus sadar, tahu arahnya kemana. Harus diniati jelas bahwa ini saya lakukan lillahi ta'ala. Niat jelas di awal itu membantu kita menghadirkan intention. Jadi menghadirkan maksud dan tujuan. Jadi memudahkan kita untuk tidak harus cari-cari ini tujuannya apa, tidak. Segala kebaikan itu mari nawaitunya adalah lillahi ta'ala, untuk Allah saja. Yang ketiga, present. Present itu ya tadi kita definisikan sadar sekarang saat ini di situasi sekarang. Ini kalau dalam Islam itu menurut saya dekat dengan konsep ridho. Jadi radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dirinya orang yang nanti mutmainah dan langsung menuju Allah setelah dia meninggal adalah orang yang ridho terhadap apapun keputusan Allah dan akhirnya Allah juga meridhoinya. Jadi ridho itu menerima. Allah nakdir apapun, Allah menetapkan apapun, berarti situasi apapun, kondisi apapun, aku terima. Ini yang pakai istilah kita tadi ya, orang bisa menikmati hidupnya. Orang yang tidak ridho dengan hidupnya, dia tidak bisa nikmat. Tidak ridho kalau sainganku jadi pemimpin. Tidak ridho kalau tetanggaku sukses. Tidak ridho. Dia akan gelisah. Tidak terima dengan situasi yang ada di sekelilingnya. Tidak present. Tidak bisa menikmati hidup. Dia akan sulit bersyukur. Banyak kan di antara kita hari ini yang bahkan tidak bersyukur. Misalnya lahir di bumi indah luar biasa Indonesia ini. Banyak kan yang di komen-komen itu, oh, dasar warga plus 62 misalnya. Oh, memang negara berflower ini, negara yang baru berkembang. Masih kita tidak bangga sama sekali dengan tanah air kita, dengan bangsa kita. Ini kalau ditarik-tarik mungkin jatuhnya bisa kita tidak ridho oleh Allah ditakdir di Nusantara, di Indonesia yang indah ini. Kita tidak present, kita tidak bisa menikmati. Ya sulit kita mindful pada akhirnya. Jadi kita hidup dengan penuh kesadaran, dengan penuh pemikiran. Kenapa? Pikiran dan kesadaran kita tidak di sini. Mungkin kita punya ideal-ideal yang jauh tidak sama dengan situasi hari ini. Nah itu tidak ridho namanya. Yang keempat, openness. Openness itu terbuka. Tadi kan bilang objektif apa adanya. Itu kalau dalam agama yang namanya hikmah. Jadi hikmah itu menemukan kebenaran, kebaikan dalam situasi apapun. Kalau itu situasi yang buruk, ya saya pahami untuk tidak saya tiru. Kalau itu yang baik, saya pahami untuk saya teladani. Jadi tidak ada kok fenomena itu sia-sia bagi orang yang berkacamata hikmah. Jadi makanya di ngaji filsafat ini kita latih untuk belajar apa saja untuk diambil. Bahkan belajar dari tokoh-tokoh yang dikenal ateis misalnya Karl Marx, Nietzsche dan lain sebagainya. Tapi dari situ kan kita banyak mengambil hikmah, pelajaran untuk hidup kita, kita kontekstualkan. Jadi pelajaran untuk dihindari atau pelajaran untuk ditiru, itu kan pinter-pinter kita mengolahnya. Itu aspek openness. Jadi untuk mindful, kalau menggunakan diksi-diksi agama, kita bisa pakai istilah khusyuk, ikhlas, ridho, dan juga hikmah. Inilah empat variabel religious mindfulness. Kalau kita setarakan dengan empat variabel attention, intention, presence, dan openness. Nah, sekarang kita lihat lagi. Tadi kan ada konsep mode of being. Cara kita eksis melalui mindfulness. Ada sifat, ada situasi, ada praktek. Sifat itu berarti mindful yang sudah tertanam dalam jiwa. Nah itu kalau dalam bahasa agama, sejauh yang saya tahu, orang yang sudah sangat mantap batinnya, sudah sangat stabil jiwanya, itu disebut seorang yang mutmainnah. Jiwanya jiwa yang tumakninah. Jadi karakter tumakninah dalam diri menunjukkan kestabilan kesadaran dan pikiran kita. Jadi Ini mode of being. Makanya tadi disebut orang tumakninah itu ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jiwanya penuh ridho dan dia juga diridhoi oleh Allah. Ketika ketumakninahan ini jadi karakter atau sifat. Jadi menurut saya sifat yang mindful itu setara dengan kondisi jiwa yang mantap yang tumakninah. Nah, kemudian ada juga situasi. Kalau tadi kan karakternya, kalau ini situasi yang dihadapi. Orang yang mindful, yang hidup dengan penuh kesadaran, itu menghadapi situasi apapun, dia punya tiga karakter untuk menghadapi situasi itu. Kalau dalam ilmu akhlak, dalam tasawuf itu, yaitu saya pilih tiga. Qanaah, yang kedua warok, dan yang ketiga iffah. Qanaah itu kondisi jiwa yang menerima apa adanya anugerah Allah. Tidak mengeluh, ingin lebih. Ini jiwa yang qanaah. Jadi berarti apa? Orang yang qanaah itu dia sangat mindful. Mengapa? Karena dia sadar situasinya dan menerima apa adanya. Ini kan kalau dalam agama namanya qanaah. Kemudian warok dan iffah. Kalau warok dan iffah ini lanjutannya qanaah. Jadi kemampuan seseorang untuk mengendalikan diri. Kalau dalam tasawuf sering disebut wirai. Orang yang warok wirai itu orang yang mampu mengendalikan dirinya. Jadi termasuk iffah. Iffah itu orang yang mampu menjaga kehormatan dirinya. Jadi mindfulness dari aspek situasi itu adalah karakter seseorang yang qanaah, warok, dan iffah. Terus saya lanjut. Nah sekarang prakteknya, tadi kan praktek ini berarti kita menjalankan ketika mindful ini belum sepenuhnya jadi sifat, jadi situasi. Kita melakukan pelatihan-pelatihan, riadoh-riadoh, upaya-upaya membentuk jiwa yang mindful. Nah, prakteknya ini istilah yang sering saya pakai di berbagai kesempatan, yaitu jihad, ijtihad, mujahadah. Dalam bahasa Arab, kata-kata jihad, jahada, yujahidu, juhad itu artinya sungguh-sungguh. Jadi ini tadi kan kita disuruh hidup yang sungguh-sungguh. Jihad itu kesungguh-sungguhan berupaya, berikhtiar. Ijtihad itu kesungguh-sungguhan belajar, nambah ilmu, nambah wawasan. Mujahadah itu kesungguh-sungguhan mendekat kepada Allah. Jadi jihad, ijtihad, mujahadah ini kita menjalani hidup secara sungguh-sungguh. Kita upayakan semaksimal mungkin. Kita pelajari sedalam mungkin. Dan tidak lupa kita mendekat pada Allah berdoa agar terkabul apa yang kita inginkan. Itulah jihad, ijtihad, dan mujahadah. Ini praktek untuk kita hidup sepenuh hati, sepenuh jiwa. Inilah mode of being-nya mindful tadi. Berarti kita dituntut untuk mengembangkan sifat yang tumakninah, tenang, mantap dalam kebaikan. Kemudian mental yang qanaah, warok, iffah, dan praksis hidup yang dipenuhi dengan jihad, ijtihad, dan mujahad.